kita tidak akan dapat untuk menjumlah berapa nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Saking banyaknya dan saking ragamnya dari nikmat-nikmat yang mungkin kita menyaksikannya, melihatnya, atau nikmat-nikmat yang kita tidak menyaksikannya, kita tidak merasakannya, bahwasanya itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa untuk menghitung. Karena inilah yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena saking banyak di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat al-hayah. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup di dunia ini. Sementara yang lain dari keluarga kita ataupun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah banyak Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, yang sudah banyak di antara mereka Allah Subhanahu wa taala telah menutup amalan-amalan mereka disebabkan karena mereka telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk menambah amalan soleh, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita di sore hari ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai bentuk kesempatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita selalu bernambah dan menambah, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata nikmat ini banyak dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan kita sendiri lalai, tidak mengingatnya. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini contoh satu dari sekian banyak contoh dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ternyata kita tidak menyadarinya, atau mungkin sering bagi kita untuk melupakannya. Dan di antara perkara yang penting dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh adalah nikmat yang ada pada anggota badan kita. Yang penting untuk kita perhatikan adalah bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari anggota badan ini, sekian banyak manusia yang menggunakannya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak dari kalangan manusia, banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya nikmat tersebut harus digunakan dalam bentuk ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla tatkala memberikan kenikmatan tersebut kepada kita. Nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat pendengaran, penglihatan, dan yang lainnya. Agar hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kebanyakan manusia menggunakan nikmat tersebut untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Kalau kita rinci ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari seluruh nikmat anggota badan yang Allah berikan kepada kita, ini mungkin kita akan dapat sekian banyak kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh manusia dengan nikmat anggota badan tersebut. Sebagai misal, sebagai contoh adalah nikmat lisan. Nikmat lisan yang subhanallah, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan lisan kepada kita, yang dengan lisan ini kita mampu berbicara, kita dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, keinginan kita, dengan suara yang kemudian didengar oleh orang lain sehingga mengetahui dan memahami apa yang menjadi keinginan kita yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia tersebut Al-Bayan. Al-Bayan ay An-Nutq. Allah yang telah mengajarkan kepada manusia Al-Bayan. Apa yang dimaksud dengan Al-Bayan? Yakni berbicara. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, فَخَلَقَ لَهُ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَرَقِبَ لَهُ حَنْجِرَةً بِهَا يَسْتَتِيعُ التَّعْبِيرُ عَمَا فِي نَفْسِهِ بِلَا كَفَالَةٍ بِلَا كَلَافَةٍ وَلَا تَعِبٍ. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan untuk kita lidah, dua bibir, memberikan tenggorokan untuk kita yang dengannya kita mampu mengungkapkan dengan suara berbicara tanpa susah dan tanpa letih, gampang. Ya, andainya kalau kita mau membutuhkan sesuatu atau pengen mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hati kita kepada orang lain, curhat seandainya, kita mampu berbicara dengan suara sehingga fulan atau fulanah yang kita ajak bicara mampu mendengar dan memahami apa yang kita inginkan. Bisa kita bayangkan betapa susahnya sebagian hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu berbicara, alias bisu. Dia mau mengungkapkan, mengajak bicara orang lain, mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain itu sulit. Harus dengan memperagakan sesuatu, gerakan-gerakan itu pun belum tentu bisa difahami oleh orang yang dia ajak bicara. Adapun kita yang bisa berbicara, masya Allah, mudah. Kita mau ngomong apa, tinggal keluarkan suara. Kita mau berbicara apa, tinggal keluarkan suara. Nah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Yang dengan suara ini kita dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, mengajarkan orang lain Al-Quran, menyampaikan hadis, menghafal. Kemudian bagi yang muadzin, dia mampu mengumandangkan azan yang mungkin orang yang tidak bisa berbicara alias bisu tidak mampu melakukannya. Subhanallah, nikmat besar. Dan secara umum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Sangat baik, ya kan? Mulai dari atas kepala sampai ujung kaki. Bagus dan baik, peletakannya juga baik. Nah, dari organ-organ tubuh tersebut baik, rapi. Nah. Sehingga kalau kita tenang, merenung sejenak, memikirkan ini semua, masya Allah, kita merasakan bahwasannya kita ini sangat beruntung dengan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ini. Namun sayangnya, seperti apa yang kita sampaikan di awal tadi, dari nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sebagai misal anggota tubuh kita, atau seperti yang kita contohkan adalah lisan, ternyata banyak di kalangan manusia kaum muslimin yang semestinya lisan tersebut dia gunakan untuk kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, justru lisan tersebut dia gunakan untuk durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan lisan itu sendiri kepada dia. Dia gunakan sebagai media untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kebanyakannya. Inilah kebanyakannya. Dalam artian apa? Apabila dibandingkan dengan orang yang menggunakan lisan itu dengan cara yang baik, dibandingkan dengan manusia yang menggunakan lisan tersebut dalam perbuatan dosa, itu lebih banyak orang yang menggunakan lisannya dalam perbuatan dosa dibandingkan menggunakannya dalam perkara yang baik. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebanyakan manusia yang mereka terjerumus ke dalam api neraka, kebanyakan mereka itu disebabkan karena lisan-lisan mereka sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam suatu hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, amsik 'alaika hadza, wahai Mu'adz, tahan olehmu benda ini, yakni lisan, tahan lisanmu. Jangan engkau biarkan lisanmu itu bebas, namun tahan. Ucapan Nabi Muhammad SAW ini menjadikan Mu'adz bin Jabal itu penasaran. Lantas kenapa kok mesti kita harus menahan lisan kita? Kenapa kita tidak boleh membiarkan lisan itu bebas berbicara? Justru kok diperintahkan untuk menahan. Sehingga penasaran tersebut menjadikan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita ini manusia ini juga akan disiksa? Apakah kita ini sebagai manusia akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan kita? Dalam artian, apakah kita juga akan dilempar ke dalam api neraka disebabkan omongan-omongan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faqilatka ummuk. Ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas 'ala wujuhihim fil nar illa hasa'idu alsinatihim?" Wahai Mu'adz, sekian banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dilempar di atas wajah-wajah mereka ke dalam api neraka tidak lain melainkan sebab lisan-lisan mereka. Berapa banyak manusia yang mereka dilemparkan ke dalam gubangan api neraka tidak lain sebabnya adalah lisan-lisan mereka. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu kata. Dia berbicara dengan satu kata saja. Namun dia tidak memperhatikan kata yang dia ucapkan ini yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam api neraka lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Hanya dengan satu kata. Yang dengan satu kata ini menjadi sebab dia tergelincir jatuh ke dalam api neraka lebih jauh, lebih dalam dibandingkan jarak antara timur dan barat. Dalam lafaz yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Di antara manusia, di antara hamba, ada yang berbicara dengan satu kata, ada yang berucap dengan satu kata. Namun kata ini yang dia ucapkan merupakan kata yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya berucap dengan satu kata, namun satu kata ini merupakan kata yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Na'udzubillah, ternyata kata tersebut menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka jahannam. Maka inilah ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seberapa banyak manusia yang mereka dilempar di atas wajah mereka ke dalam api neraka disebabkan karena ucapan-ucapan mereka. Semua itu disebabkan karena di antara manusia ada yang berucap dengan satu kata saja, ternyata dengan sebab satu kata tersebut Allah murka kepada dia. Allah murka kepada dia sehingga dia dilempar ke dalam api neraka lebih jauh antara jarak timur dan barat. Maka masyarakat muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini seperti yang kita sampaikan di awal tadi, lisan merupakan nikmat yang masya Allah kita sangat tertolong, kita sangat terbantu dengan lisan ini. Kita mampu berbicara, kita mampu membaca Al-Quran, kita mampu menyampaikan kebaikan, kita mampu berzikir, kita mampu mengumandangkan adzan, kita mampu mengumandangkan iqamah, yang semua itu merupakan sumber-sumber kebaikan. Namun dari sisi lain, ketika seseorang tidak betul-betul memperhatikan nikmat tersebut, akan menjadi bumerang untuk dia, akan menjadi sebab bagi dia untuk terjatuh ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, ada beberapa perkara yang penting untuk kita perhatikan untuk menjaga lisan-lisan kita ini. Ada beberapa perkara yang penting untuk kita perhatikan dalam menjaga lisan. Di antaranya, perkara yang perlu untuk kita perhatikan dalam upaya menjaga lisan adalah hendaknya pembicaraan kita atau ucapan-ucapan kita untuk selalu diarahkan dalam perkara-perkara yang baik. Ucapan kita, pembicaraan kita hendaklah diarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Sehingga kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan ini apakah akan menimbulkan kebaikan ataukah sebaliknya. Ucapan kita ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Apabila kita pandang ucapan yang akan kita ucapkan ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, maka tahan, jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Sehingga kita akan terus mengontrol lisan kita ini agar ucapan yang kita keluarkan ini selalu menuju kepada kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat yang ke-114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan manusia, yakni ucapan-ucapan manusia, kecuali ucapan-ucapan seseorang yang memerintah manusia untuk bersedekah, atau ucapan-ucapan yang mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, atau ucapan-ucapan yang dikeluarkan untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi, tidak ada kebaikan dari ucapan, melainkan ucapan-ucapan yang dikeluarkan untuk kebaikan-kebaikan. Sehingga barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan untuknya pahala yang besar. Nah, harus diarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Berbicara dengan sopan santun, berbicara dengan kata-kata yang baik, berbicara dengan pilihan-pilihan kata yang baik. Kalau bisa pula, berbicara itu dengan intonasi nada-nada yang baik. Semua itu merupakan dalam rangka tujuan mengarahkan ucapan kita itu dalam perkara-perkara yang baik. Nah, kemudian yang mesti kita perhatikan juga dalam menjaga lisan adalah tidak berbicara atau tidak membicarakan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk diri kita, ataupun pembicaraan yang tidak memberikan manfaat untuk orang lain yang mendengarkan ucapan kita. Tidak menyenangkan orang lain, tidak menyenangkan kita. Ucapan-ucapan yang tidak berguna, maka jangan diucapkan. Apalagi kalau ucapan-ucapan yang kita ucapkan tersebut akan menimbulkan perkara-perkara yang negatif, seperti ucapan-ucapan yang kemudian digunakan untuk adu domba antara dua insan yang sebelumnya baik, dua insan ini sebelumnya akur, nah sebelumnya masya Allah baik-baik, kemudian ada pihak ketiga yang menyampaikan kepada salah seorang dari dua insan ini, ya mungkin yang dia ucapkan itu betul, ya mungkin yang dia ucapkan itu terjadi sesuai dengan wakil kenyataan. Namun apabila kita memperhatikan ini, kalau saya sampaikan kepada si fulan atau si fulana ini, wah hubungan mereka berdua akan retak. Jangan sampaikan, tahan. Jangan sampaikan. Kalau Anda sampaikan, ini merupakan perkara yang tidak baik. Terlebih lagi kalau disengaja, oh saya sampaikan ini, saya laporkan ini kepada si fulan atau fulana, biar mereka gini. Nah, berarti ini yang disebut dengan namimah, adu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabdanya, la yadkhulul jannata qattat ay namam, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang suka mengadu domba. Sehingga ucapan-ucapan yang tidak berguna untuk kita, ucapan-ucapan yang tidak berguna pula untuk orang lain saja, kita diperintahkan untuk menahan dan tidak menyampaikannya, apalagi ucapan-ucapan yang akan menimbulkan kerusakan. ucapan-ucapan yang sifatnya memprovokasi untuk merusak dan semisalnya, tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara kebaikan Islamnya seseorang, ini yang menunjukkan baiknya Islam seseorang, itu adalah tatkala dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Tidak menghibur, tidak menyenangkan. Dia tinggalkan. Sehingga ini menjadi tolak ukur. Kalaulah perkara-perkara yang tidak berguna saja kita dilarang, diperintahkan untuk tidak mengucapkan perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara-perkara yang akan menimbulkan kerusakan, maka ini lebih tegas lagi untuk kemudian ditinggalkan. Kemudian perkara yang penting pula untuk kita perhatikan adalah dalam menjaga lisan kita ini, hendaknya kita tidak menceritakan atau kita tidak membicarakan segala sesuatu yang kita dengar. Dalam artian, semua berita-berita yang kita dengar ini tidak mesti untuk kita ceritakan. Perkara-perkara yang kita dengar ini tidak mesti harus kita ceritakan kepada orang lain, atau mungkin dalam beberapa perkara kepada keluarga kita pun tidak usah diceritakan. Nah, jangan ada khabar disampaikan begini, ada dia dengar dia sampaikan kepada orang lain, dia dengar ini sampaikan lagi kepada orang lain. Tidak demikian. Tidak menceritakan segala sesuatu yang kita dengar, meskipun itu kepada istri kita ataupun kepada orang tua kita. Perkara-perkara yang tidak berguna untuk disampaikan. Beda halnya kalau ilmu ya. Beda kalau halnya kalau ilmu yang kita dengar ya sampaikan kepada orang lain. Namun kalau dalam urusan-urusan yang lain, apalagi dalam urusan-urusan akhbar, berita-berita, nah, yang semestinya ketika kita dengar kita harus cross check dulu kebenarannya, namun semerta-merta kita dengar langsung diucapkan, disampaikan kepada orang lain, ini tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman ay yuhaddita bi kulli ma sami'. Cukuplah menjadi sesuatu dosa atas seseorang, cukuplah dianggap suatu perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang tatkala ayu haditha bikulli ma sami', tatkala dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Kita dengar berita langsung sampaikan kepada orang lain, bukan dalam rangka cross check atau mencari kebenarannya, namun disampaikan. Sekedar demikian itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, sungguh cukup itu sebagai perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang tatkala dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Sehingga jangan bermudah-mudahan menyampaikan orang lain tentang berita-berita. Sehingga kita harus betul-betul meng-cross-check kebenarannya, kemudian disaring, diperhatikan maslahat dan mafsadatnya. Seberapa banyak dari kalangan manusia terjadinya ricuh, terjadinya kegaduhan, terjadinya konflik, ya. Itu disebabkan karena ucapan-ucapan yang tidak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang dia dengar disampaikan, disampaikan tanpa dia menimbang-nimbang terlebih dahulu, yang saya sampaikan ini akan menimbulkan maslahat atau mafsadat ini. Meskipun yang dia dengar mungkin dia yakini benar, mungkin dia saksikan kejadian tersebut dengan mata kepalanya. Namun kalau dia sampaikan kepada orang lain yang kemudian akan menimbulkan kerusakan, maka dia harus menahan. Menahan. Jangan disampaikan. Karena kalau saya sampaikan akan terjadi kerusakan, akan terjadi kegaduhan. Nah, ini pola pikir orang yang hikmah, yang bijaksana di dalam berucap. Dia harus menimbang. Nah, dia harus menimbang sehingga dia tidak terjatuh dalam perbuatan dosa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang kita harus mesti perhatikan pula adalah dalam menjaga lisan untuk menghindari kebiasaan berdebat atau berbantah-bantahan. Ini merupakan kebiasaan yang jelek yang dilakukan oleh manusia, suka berdebat, suka berbantah-bantahan. Sehingga demi menjaga lisan ini agar tidak menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari perdebatan, hindari berbantah-bantahan, meskipun sekalipun kita meyakini bahwasanya diri kita itu di atas al-haq dalam permasalahan-permasalahan yang sepele, dalam permasalahan berkebun, bertani, bekerja. Oh, cara melester itu bagusnya dari atas dulu, kalau melester dinding. Oh, enggak, harus dari bawah. Oh, enggak, harus dari atas, gini. Bantah-bantahan. Lah, intinya mau melester loh, terserah ente mau dari atas atau dari bawah. Mengapa mesti harus diperdebatkan? Meskipun Anda yakin, menurut Anda, oh saya yakin bagusnya dari bawah, ya sudah, tinggalkan perdebatan tersebut. Biarkan orang menjalani dengan apa yang dia yakini, yang dia inginkan. Hindari perdebatan, meskipun dia meyakini dirinya itu di atas kebaikan. Dalam hal agama pun demikian. Nah, jangan menjadi orang yang suka berdebat. Kalaulah para ulama ussalaf yang sudah diakui keilmuannya, yang sudah diakui pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah, itu masih saja tidak mau berdebat. Tidak mau berdebat. Sehingga diantara menjadi prinsip manhaj ahli sunnati wal jamaah, tarkul mira, meninggalkan yang namanya perdebatan. Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah suatu saat diajak berdebat oleh seseorang dari kalangan ahlul bid'ah. Beliau tidak mau, padahal Al-Imam Malik imam dari hijrah, imamnya kota Madinah. Orang yang berdebat hendak mengajak ditanya oleh Imam Malik, kalau seandainya saya berdebat dengan Anda terus saya kalah, apa konsekuensinya? Maka orang tersebut mengatakan, kalau kamu kalah Imam Malik, maka kamu harus mengikuti saya. Terus Imam Malik bertanya lagi, terus Kalau kamu nanti berdebat dengan orang lain, kamu kalah, ya aku ikut dia. Kalau dia nanti kalah dengan orang lain, ya dia ikut dia lagi. Akhirnya Imam Malik mengatakan, ya sudah ente pergi saja. Saya yakin dengan agama saya, ente pergi dengan orang-orang yang ragu semisal dengan anda. Imam Malik tidak mau berdebat. Apalagi dalam urusan-urusan yang sepele, jauhi. Karena perdebatan ini merupakan pintunya syaitan, yang kemudian akan muncul ucapan-ucapan yang tidak baik, yang kemudian pun muncul akhirnya terjadi gesekan antara dua insan yang bersaudara, yang akhirnya hubungan mereka yang dahulunya mungkin baik-baik menjadi retak disebabkan perdebatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, dihasankan oleh Imam Al Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku menjamin sebuah rumah, sebuah istana di taman surga. Yani Rasulullah menjamin akan memberikan, menjamin suatu rumah yang ada di taman surga diberikan kepada siapa? Diberikan kepada man tarakal mira wa in kana muhiqqan. Akan diberikan istana tersebut yang ada di taman surga kepada siapa saja yang meninggalkan pertikaian, meninggalkan perdebatan, sekalipun ia di atas kebenaran. Dia tinggal. Nah, kita di dunia ini tidak menginginkan kita dikenal. Kita tidak menginginkan di dunia ini kita dikenal sebagai orang yang jago debat, jago argumen. Lah, kita di dunia ini meskipun dianggap sebagai orang yang paling di bawah, paling di bawah, paling tidak dikenal, justru itulah yang kita inginkan. Kita tidak menginginkan orang yang baik itu, tidak menginginkan dirinya itu dipandang oleh manusia sebagai orang yang wah hebat. Lah, ketika seorang hamba ada yang menginginkan demikian, mengharap di mata manusia itu dipandang sebagai wah hebat, jago dalam segala hal seandainya, menunjukkan bahwasanya orang tersebut betul-betul orang yang hina dina di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun justru sebaliknya, ketika seorang merendah dirinya sampai-sampai mungkin orang lain tidak kenal dia, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauhi perdebatan, jauhi pertikaian, jauhi berbantah-bantahan. Kemudian yang perkara yang penting pula untuk kita perhatikan di dalam berbicara, dan ini merupakan salah satu di antara adab dari adab-adab berbicara, adalah tenang pada saat berbicara dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam berbicara. Bahasanya apa sih kalau terburu-buru, tergesa-gesa dalam berbicara? Ngerocoh. Ngomongin coba sampai enggak punya rem. Nah, namun di dalam adab berbicara yang baik itu adalah kalau berbicara tenang dan jangan tergesa-gesa. Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau, atau sebagaimana yang disifatkan, diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudil hadis kasardikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berbicara beliau tidaklah berbicara dengan cepat, nyerocos. Berbicaranya itu dengan tenang, santai. Rasulullah tidak berbicara itu dengan berbicara dengan cepat, tergesa-gesa. Kasardikum, kata Aisyah, seperti cepatnya kalian dalam berbicara. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, ai yutabi'ul hadis isti'jalan ba'dahu ithra ba'din li alla yaltabisa 'ala al-mustami'. Ini jangan kalian berbicara itu terlalu cepat. Jangan menyambung kata dengan kata lain dengan cepat sehingga itu akan menjadikan rancu orang yang mendengarkan. Dia ini ngomong apa? Apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang genting, permasalahan-permasalahan yang sensitif, ya kan? Jangan dia berbicara dengan bicara-bicara yang terlalu tergesa-gesa, sehingga orang mendengarkan itu akan salah paham. Apalagi yang mendengarkan ini orang yang suka menyampaikan sekali apa yang dia dengar, tambah parah akhirnya. Ketika dia menceritakan situasi yang baik, akan berubah menjadi 180 derajat. Menjadi berita yang tidak baik nantinya. Sehingga intinya masyarakat muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lisan merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Namun dari sisi lain, lisan itu akan menjadi penyebab kita akan dimurkai, bahkan akan dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam apabila kita tidak menggunakan lisan tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wa insyaallah untuk kajian kitab Tanbihat kita akan mulai kembali pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.